Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ketujuh, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-Maidah ayat 118. Nah, baca Pak Edi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tu'adzibahum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Jika engkau mengadab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Dan jika engkau memberikan ampunan kepada mereka, sesungguhnya mereka, sungguh engkau ad, sesungguhnya engkau, engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. In harfu sartin tu'adzib fi'il mudore hum fa'ilnya anta pada anta hum maf'ul bi fa harfu hum maf'ul bi fa harfu jawab inna harfu taukid wa nasbin hum isim inna ibaduk obar ka mudof ilai wa harfu atin atfin in harfu syarat taghfir fi'il mudore fa'ilnya anta lahum jar majrur fa harfu jawab inna harfu taukid wa nasbin ka isim inna anta domir mausul tak mausul mausul mausul ini anta mubtada aja anta mubtada al aziz khobar pertama al hakim khobar kedua tafsirnya innaka in innaka ya Allah taala innaka ya Allah inta in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa anta a'lamu bi akhwaliha bi akhwalihim taf'alu bihim ma tasa'u bi adilik bi adilika bi adilika wa in taghfir bi rahmatika liman liman ata minhum bi asbabil maghfirati fa innaka antal azizul ladzi la yughalab al hakimu fi tadbirihi wa amrihi wa hadal ayati sana'u sana'un ala Allah sana'u ala sana'u ala Allahi ta'ala sanaun ala Allah taala bi hikmatihi wa adillihi wa adlihi wa kamali amalihi wa kamali ilmihi. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Diterjemahin dulu lah. Oh, maaf, ya. Sesungguhnya engkau jika engkau mengadab mereka, maka sesungguhnya engkau, sesungguhnya mereka adalah hambamu, dan engkau engkau sungguh mengetahui dengan akan hal mereka, akan keadaan mereka. Engkau melakukan. Katakanlah, perbuatlah terhadap engkau mereka. Melakukan. Jika engkau melakukan. Ada jika enggak. Engkau melakukan kepada mereka apa yang kau inginkan. Engkau melakukan kepada mereka apa yang kau inginkan. Dengan keadilan. Dengan keadilanmu. Dan jika engkau mengampuni mereka dengan rahmatmu kepada. Bagi orang yang datang sekarang mereka dengan sebab-sebab pengampunan. Dengan sebab-sebab pengampunan dan ke pengampunan, maka sesungguhnya engkau adalah maha perkasa yang tidak terkalahkan. Maha bijaksana di dalam pengaturanmu, engkau maha bijaksana dalam pengaturanmu dan urusanmu. Dan ayat ini adalah pujian kepada Allah Ta'ala dengan hikmatnya dan dengan keadilannya dan dengan kesempurnaan ilmunya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum as-salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau wahai Allah mengadab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah para hambamu. Dan jika engkau mengampuni dosa-dosa mereka, maka sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini bentuk kasih sayang Nabi Isa alaihissalatu wassalam kepada umatnya. Ya. Karena ini masih berkisah tentang Al-Hawariyun, ya. Yaitu para pengikut setia Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dari sini kita mengetahui bahwa Nabi Isa, ya, mencintai kaumnya. Kata Nabi Isa, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Jika engkau mengadab mereka wahai Allah, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. "Wa in taghfir lahum," dan jika engkau mengampuni dosa mereka, "fa innaka antal azizul hakim," maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Seakan-akan Nabi Isa mengatakan, ya, agar Allah mengampuni dosa-dosa kaumnya, dosa-dosa umatnya. Nah, kita lanjutkan bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca mufdai. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allahu hadza yaumun yanfa'u as-shadiqina shidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalikal fawzul 'adzim. Allah berkata, inilah hari yang kejujurannya itu bermanfaat bagi orang-orang yang jujur, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho terhadap Allah. Itulah kemenangan yang besar. Qala fi'lun madhin, Allahu lafzul jalalah fa'iluhu, hadha ismun isyarah mubtada, yaumu khabar, yanfa'u fi'lun mudari'un, as-sadiqina maf'ulun bihi, sidiqu fa'il min yanfa'u, hum mudhafun ilaihi. Lahum jarwa majrurun khabar muqaddam, jannatun mubtada muakhar, tajri fi'lun mudari'un, min tahti jarwa majrurun ha mudhafun ilaihi. Al-anharu fa'il min tajri, khalidina hal fiha jarwa majrurun abadan dharaf. Rabia fi'lun madin, Allahu lafzul jalalah fa'iluhu anhum jarum majrurun. Al-wawu harfu atfin. Radu fi'lun mudari'un. Al-wawu fa'iluhu. Aduh, Fi'lun kayak madin. Afan. Fi'lun madin. Al-wawu fa'iluhu anhu jarum majrurun. Dhalika ismun isyarah. Ismul isyarati. Mubtada. Al-fawzu. Khabar dari dzalika, al-azimu sifat na'at dari dzalika. Tafsirnya qala qala Allah qala Allah ta'ala li 'Isa alaihi salamu yawmal qiyamati hadha yawmul jazaa'i alladhi yanfa'ul muwahhidina tauhiduhum rabbahum wa inqiyaduhum li syar'ihi wa sidquhum fi niyyatihi نياتهم وأقوالهم وأعمالهم لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا رضي الله عنهم فقبل حسناتهم ورضوا عنه. Kalau pakubila sanatuhum harusnya pakubilat, ya enggak? Pakubila. Enggak. Kan tadi ibu kan bacanya pakubila hasanatuhum. Berarti kan hasanah itu sebagai neighbor file dari kubila gitu kan? Oh iya. Harusnya kan kalau kayak gitu berarti dia nggak muzakar dong, mu'anas. Fakubilat hasanah tuh. Berarti ini pasti bukan majul bacanya. Bacanya maklum. Kobila. Iya. Kobila apa kobala? Kobila ya? Kobila. Kobila. Ya. Fakobila. Fakobila hasanah tuh. Kalau kobila nggak pakai tak juga ya Ustaz? Enggak, karena kan dia jadi mafulbinya. Maka menerima kebaikan mereka. Jadi hasanatihim. Oh, hasanatihim. Nah. Faqabila hasanatihim. Waradu anhu bima a'tahum min jazili thawabihi. Dhalikal jazau waridha minhu alaihim huwal fawzul azimu. Allah Ta'ala berkata kepada Isa alaihissalam pada hari kiamat, inilah hari pembalasan yang orang-orang tauhid diberi manfaat atas ketauhidannya terhadap Rabb-nya dan mereka diberi manfaat diberi balasan atas ketaatannya kepada syariat Allah dan pembenar kejujurannya dalam niat mereka, perkataan mereka dan amal-amal mereka. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, di bawah istananya, di bawah pohonnya, sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan Allah menerima kebaikan mereka. Dan mereka pun ridho terhadapnya. Terhadap apa? Terhadap ketaatan dari... Terhadap apa yang Allah berikan pada mereka. Atau kan yukti artinya memberikan. Mereka ridho terhadap apa yang diberikan terhadap mereka dari besarnya balasan Allah. Nah. Itulah balasan dan keridhaan dari Allah terhadap mereka dan itulah kemenangan yang besar. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Fiik barakallahu wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum waradu an. Dhalikal fawzul azim. Allah berfirman, ini adalah hari di mana kebenaran atau kejujuran dari orang yang jujur memberikan manfaat kepadanya. Artinya kebenaran yang mereka yakini dunia akan memberi manfaat pada hari kiamat. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka ada surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Jadi sebagai jawaban dari doanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam agar Allah ya tidak mengadab ya umatnya Nabi Isa kemudian mengampuni dosa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa saja yang membenarkan ya Allah dan Rasulnya dan tunduk kepada syariatnya, maka bagi mereka ada surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka hidup kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Ya. Jadi Allah meridai mereka sehingga mereka masuk surga. Dan mereka pun ridha terhadap apa yang Allah berikan dari besarnya balasan yang Allah berikan di akhirat. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan atau kesuksesan yang paling besar. Nah. Baca Bu Nurul Huda. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, dan Dia atas segala sesuatu Maha berkuasa. Lillahi jar majrur. Khabar mukaddam. Khabar mukaddam. Mulku mubtada muakhar. Ya, mubtada muakhar. Mubtada muakhar. As-samawati maf'ulun bih. Wal ardi alwaw harfu atfin. Ardi matuf ala samawati. Alwaw aswatun harfu atfin. Ma isim mausul ya. Matuf ya. Ya, matuf ala samawati. Fihinna jar majrur. Alwaw harfu atfin. Wa mubtada ala jar majrur. Ala kulli jar majrur. Ala kulli jar majrur. Syai'in mudafun ilai. Qadirun kabar mubtada. Ayo. Tafsirnya. Ya. Lillahi wahdahu la syarika lahu. Mulku kayak di ayat itu. Mulku samawati. Mulku samawati wal ardi wa ma fihinna. Wa huwa subhanahu ala kulli syai'in qadir. La yu'jizuhu syai'un. Bagi Allah semata tidak ada syarikat baginya kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan Dia subhanahu yang mahasuci atas segala sesuatu maha berkuasa, dan tidak ada yang sesuatu pun yang dapat melemahkannya. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taufik barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada pada langit dan bumi. Dan Allah dan Dialah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Insyaallah jelas ya. Nah, alhamdulillah ya, kita lanjutkan ke surah Al-An'am. Alhamdulillah. Lanjutkan. Siapa nih baca? Ayo, Abu Fatimah baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya, kemudian orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka diadilin, ya di luar. Yeah. Alhamdulillah, mubtada lillahi jar wa majrur sebagai khobar, alladzi isim mausul, ya khalaqa fi'lun madin as-sama sebagai na'at, ya. Oh, sebagai na'at. Nah, isim mausul sebagai na'at, khalaqa fi'lun madin as-samawati maf'ulun bih, al-waw harfu atfin, al-ardo maf'ulun bih, maktub. Al-waw harfu atfin, ja'ala fi'lun madin, zulumati maf'ulun bih. Al-waw harfu atfin, nura maf'ulun bih, maktub. Summa harfu atfin, al-lazina, orang-orang yang, mubtada saja. Nama saya? Al-lazina jadi apa? Sebagai mubtada bukan, Ustaz? Orang-orang yang kafir. Tidak dulu. Ini kalau dia mubtada, barang yang mana? Oh ya, dilun ya? Dia benar-benar. Ya. Kafaru fi'lun madin al-waw sebagai fa'il birabbi jar wa majrur him mudhafun ilaih ya'diluna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il sebagai khabar dari khabar sana. Ya para ladina. As-sana'u kulluhu lillahi ta'ala allazi ansa'a. Kok beda ya sama yang cetakan yang baru ya? Anda baca yang mana, yang kertasnya masih warna itu ya? Warna krem ya? Iya saya yang baru ya, yang di kitab. Coba baca yang di layar aja. As-sana'u alallahi. Oh nanti. As-sana'u alallahi bisifatihi allati kulluha awsafu kamalun. Awsafun kamalun. Awsafun kamalun wa bini ni'amihi zahirati wal baqinati ad-diniyati wad dunyawiyati alladhi ansha'u ansha'il madi alladhi ansha'a as-samawati wal arda wa ma fihinna wa khalaqa adh-dhulumati wan nura wa dhalika bita'aqubil layli wan nahari wa fi hadha dalilatin ala. Dia bisa dibaca dilala, bisa dibaca dalala. Dilala aja, wa fi hadha dilala. Wa fi hadha dalalatin ala dalalatun, mubtada dia. Oh, mubtada. Dalalatun ala azmatillahi ta'ala. Azmatillahi ta'ala wastihaqot mastihaqihi. Oh, wastih. Matub ke dilala berarti wastihqaquhu ya. Wastihqaquhu wahdahu wahdahul ibadati. Tak maful bih. Oh, wahdahul ibadata fala yajuzu li ahadin an yusrika bihi ghairihi. Ghairahu. Ghairahu ya. Wa ma'a hadzal wuduhi. Fa'innal kafirina yusawwiruna billahi. Yusawwuna billahi. Yusawwuna billahi ghairihi. Ghairahu. Ghairahu ayusrikuna bihi. Pujian atas Allah Ta'ala dengan sifatnya yang seluruhnya dan secara sempurna. Yang seluruhnya merupakan sifat-sifat yang sempurna gitu. Seluruhnya merupakan sifat-sifat yang sempurna dengan nikmatnya yang nampak dan yang tidak tampak, dunia dan agama dan dunia, yang dia menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya, dan menciptakan kegelapan dan cahaya, dan itu dengan pergantian malam dan siang, dan demikian itu menunjukkan dalam ayat ini gitu aja. Oh, naam, Ustaz. Dalam ayat ya. Oh, dan dalam ayat ini menunjukkan atas keagungan Allah Ta'ala dan kesucian nih. Dan berhak di dan berhak diibadahi satu-satunya kepada Allah, maka tidak boleh seorang pun mensekutukannya dengan selainnya dan bersama kejelasannya ya. Bukan bersama dan sekalipun ya jelasnya hal ini. Dan sekalipun jelasnya hal ini, maka sesungguhnya orang-orang kafir mensekutukan. Iya, maksudnya menyamakan Allah dengan yang selainnya. Menyamakan Allah dengan selainnya dan mensekutukannya dengan selainnya. Nah, ya. Barakallahu wa jazakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir terhadap Rabb mereka ya'dilun, menyamakan. Maksudnya menyamakan dengan yang lain. Menyamakan dengan Tuhan selain Allah sebagai sesembahan. Ya. Taib, ya Alhamdulillah, di tafsiran kita bisa melihat makna dari Alhamdulillah. Jadi kalau kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maknanya adalah As-sana walallah bisifatihi lati kulluha awsafun kamalun. Ya, jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang seluruhnya adalah sifat yang mulia. Wa bi ni'amihi adh-dhahirati wal batinah. Dan kita memuji Allah atas segala nikmat-nikmat-Nya, baik nikmat yang tampak ataupun nikmat yang tidak tampak, ya. Ad-diniyati wad-dunyawiyati, baik nikmat-nikmat yang berkaitan dengan keagamaan kita ataupun dengan ya kehidupan dunia kita. Jadi kita memuji Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khalaqas samawati wal ard, alladhi khalaqas samawati wal ard, yang mana Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, maksudnya Allah menggantikan antara siang dan malam. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, namun orang-orang kafir bersamaan dengan jelasnya ya ayat-ayat kauniyah, mereka malah ya'dilun ya, menyamakan Allah dengan yang lain dalam masalah peribadahan ya. Nah, lanjut ya. Baca mudah ya, Lis. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman indahu. Wa ajalum musamman indah. Summa antum tamtarun. Dialah yang ciptakan kalian dari tanah, kemudian dia menentukan ajalnya. Dan waktu yang ditentukan, dan waktunya telah ditentukan di sisinya, kemudian kalian masih ragu-ragu. Huwa mubtada, allazi isim mausul sebagai na'at, khalaqo fi'lun madin, fa'ilnya dhamilustatir huwa, kembali kepada Allah. Kum mafulun bi, mintin jarwa majur, summa hatfu atfin, qodo fi'lun madin, ajala mafulun bi, alwau hatfu atfin, ajalun mubtada, musamman mudhofun ilaihi san ya, musamman ajalun musamman indahu, dan ajal yang ditetapkan, berarti musamman naat ya. Oh, naat. Kalau menurut kita nggak mungkin, Bu, karena kan ajalun tanwin ya. Jadi dia pasti bukan mudhof ilaih, karena kalau sebelumnya mudhof nggak boleh tanwin, ya kan? Inda zorof alha'u mudhofun ilaihi. Nah, dia sebagai khobarnya. Ini sebagai khobar. Jadi ajalun mubtada kan? Ya. Ya, ini indahu khobarnya. Summa hasfu atfin antum mubtada. Tamtarun fi'lun mudari'un alwas sebagai fa'il jumlah fi'il dan fa'ilnya sebagai khobar dari antum. Huwallazi khalaqa abakum adama mintinin wa antum sulalatun minhu. Summa kataba muddatun biqaikum fi hadzil hayatad dunya. Gimana? Summa kataba muddata baqaikum ya. Muddata. Oh, ini mafulun bisa deh. Iya. Summa kataba muddata biqaikum fi hadzil baqaikum. Baqa. Fi baqaikum fi hadzil hayatad dunya. Wa kataba fi hadzil hayatad dunya. Oh, hayata jadi apa? Hayatid dunya. Fi hazil hayatid dunya. Wa kataba ajalan akhara muhaddadan la ya'lamuhu illa huwa jalla wa ala. Wa huwa yaumul sa'ya. Ya. Wa huma yaumul kiamati. Thumma antum ba'da haza tashakkuna fi qudratillahi ta'ala 'alal ba'thi ba'dal mauti. Dialah yang menciptakan bapak kalian, yaitu Nabi Adam dari tanah, dan kalian keturunannya, dan serta kalian keturunannya. Kemudian Allah menetapkan waktunya dan mengeluarkan kalian pada waktunya, dan menurunkan kalian pada kehidupan dunia, dan telah ditetapkan ajal kalian sampai akhir dengan jelas, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi, dan Dia pada hari kiamat. Wahwa yumul kiamat. Wah, ini apa di sini, Ustaz? Pengganti apa ya? Wah, ini yang mana ini? Wahwa yaumul kiamati. Dan dia adalah tentang hari kiamat kita aja. Jadi Allah di sini, Ustaz ya? Bukan, jadi maksud dari waktu yang ditentukan itulah tentang hari kiamat. Oh gitu. Dan itu adalah tentang hari kiamat. Kemudian kalian meragukannya sesudah itu. Atas kekuasaan Allah Ta'ala. Atas hari kebangkitan setelah kematian. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terbalik. Biasa memikir saja. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqakum min thinin tsumma qadaa ajala. Wa ajalum musamman 'indahu summa antum tamtarun. Dialah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Manusia pertama Allah ciptakan dari tanah. Adapun ya manusia selanjutnya ya merupakan anak keturunannya Nabi Adam dan Hawa. Summa qada ajala. Kemudian Allah menetapkan ajalnya. Ajalum musamman indah, dan ajal yang ditetapkan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia itu sudah punya jalan hidupnya masing-masing ya. Allah telah tetapkan ya ribuan tahun sebelumnya diciptakan sudah ditetapkan nasibnya. Wa ajalum musamman indah, dan ajal yang telah ditetapkan itu ada di sisinya. Artinya tidak ada yang mengetahui hal yang gaib semacam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah saja kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Makanya kalau ada orang yang mengaku wali gitu ya, kemudian dia katakan dia bisa meramalkan atau bisa mengetahui hal yang gaib, maka ini jelas adalah kedustaan yang nyata. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib ya, kecuali ya yang Allah izinkan berita itu sampai kepadanya. Summa antum tamtarun. Kemudian kalian malah meragukannya. Kalian malah meragukan adanya hari kebangkitan. Ya, adanya kebangkitan setelah kematian. Ya, karena memang kalau kita lihat ya, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah itu semuanya berfokus pada masalah akidah. Ya, di antara masalah akidah yang selalu diulang-ulang dalam Al-Qur'an adalah masalah adanya hari kebangkitan setelah kematian. Karena orang-orang kafir Quraisy tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Ya, makanya ketika kemarin kita membaca terutama juz-juz 28-29-30 ya, itu banyak mengungkap diskusi antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy, di mana orang kafir Quraisy mengatakan bahwa bagaimana mungkin ya mayat yang telah menjadi tulang belulang lalu menjadi hidup lagi. Dan banyak ayat-ayat yang membantah dan menjawab keraguan dari orang kafir Quraisy. Jadi kalau Allah saja bisa menjadikan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada, maka lebih mudah bagi Allah untuk mengadakan kembali yang sudah ada. Nah, lanjutkan. Berarti sekarang ayat berapa sih? Ayat 5 ya? Ayat 4 ya? Oh, ayat 3 ya? Ayo, Ustaz Bukhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa Allahu as-samawati wal wa fil ard. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dialah Allah yang disembah di langit dan di bumi, yang mengetahui rahasia kalian dan zuhir atau maksudnya mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan gitu aja. Mengetahui apa yang kalian tampakkan dan yang kalian sembunyikan dan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, wa ya'lamu ma taksibun kalian kerjakan. Al wawu harfu atwin huwa mubtada. Ya. Allahu labtu jalalah jadi khobar. Fi samawati jar majrur. Alwaw at, harpu atwin fil ardi jar majrur. Ya'lamu fi'lun mudari, fi'lun mudari'un. Fa'ilnya huwa ilallah. Sirro jadi mapulun bi. Kum. Kum. Jadi pak, mapul. Bilih. Mudapun ilaih. Alwau harfu atin jahrokum mapulun bihkum mudofun ilaih. Jahronya matuf. Matuf ke sirokum. Jahronya matuf ke sirokum. Kum mudofun ilaih. Alwau harfu atin ya'lamu matuf ke ya'lamu. Ya. Eh, film mudore ya? Ya'lamu film mudore aja. Film mudore mapulun bih. Taksibuna, taksibuna fi'lun mudore alwawu fa'ilun. Terus? Wallahu subhanahu huwa ilahul ma'budu. Ma'budi, ilahul ma'budi. Al-ma'budu. Al-ma'budu bihaqin. Bisamawati. Bisamawati wa ma'adi wa man dala'ilu. Wa min dalaili uluhiyatihi wa min dalaili uluhiyati annahu ya'lamu jami'a ma takhfunahu ayyuhan nasu ma tukhfunahu ma tukhfunahu ayyuhan nas ayyuhan nasu wa ma tu'linunahu Wama apa, Ustaz? A'lana yu'linu kan? Wama tu'linunahu. Wama tu'linunahu wa ya'lamu jami'a a'malakum min khairin aw syarrin. Walihaza fa innahu jalla wa ala wahdahu huwa ilahul mustahiqu lil ibadati. Mustahiqu lil ibadati. Dan Allah yang maha suci adalah Tuhan yang wajib yang disembah dan yang hak disembah dengan hak yang ada di langit dan di bumi ya. Dan wa min dan di antara dalil uluhiyahnya dan di antara dalil uluhiyahnya sesungguhnya Allah mengetahui semua yang kalian sembunyikan wahai manusia ya. Dan yang kalian tampakkan dan Allah mengetahui semua perbuatan kalian yang buruk dan yang baik dan yang buruk. Karena ini sesungguhnya beliau yang maha tinggi, yang maha agung dan sesungguhnya Allah aja, beliau itu kan buat manusia. Sesungguhnya Allah Dia yang maha tinggi dan maha agung, maha wahdahu. Adalah satu-satunya ilah. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah yang hak untuk disembah. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. Dan dialah Allah, ilah yang ada di langit. Ya, Allah yang menguasai langit dan apa yang ada di bumi. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ. Ya, Allah mengetahui rahasia kalian, apa yang kalian sembunyikan, وَجَهْرَكُمْ. Dan apa yang kalian tampakkan, وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. Dan mengetahui apa yang kalian usahakan. Ini jelas ya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah bagi seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan. Dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan di dunia ya menentukan bagaimana kedudukan kita nanti di akhirat. Nah, baca siapa yang belum baca buku nanti belum baca ya baca bu belum Ustaz. Ayat 4 ya ya billahi minasyaitonir rajim wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Dan apa-apa yang datang kepada mereka dari ayat-ayat yang datang kepada mereka dari ayat ke ayat-ayat rob mereka gimana itu musih dan tidaklah ayat dari ayat rob mereka datang kepada mereka kecuali gitu aja jadi biar lebih enak didengarnya dan tidaklah ayat demi ayat ayat rob mereka dan tidaklah ayat dari ayat ke ayat gitu Ustaz. Bukan dan tidaklah ayat dari ayat-ayat rob mereka dan tidaklah ayat dari ayat-ayat rob mereka yang telah datang kepada mereka kecuali mereka hanyalah berpaling darinya. Kecuali mereka hanyalah orang-orang yang berpaling darinya. Nah, gitu. Al-wawu harfu istiqnaf, ma harfu nafin, ta'ti fi'il mudhari, fa'ilnya ayatin ya? Min ayatin. Min ayatin. Ta'ti fi'il mudhari, him, maf'ulumbi, min ayatin, jarwa majrur sebagai fa'il dari ta'ti, min ayatin jar wa majrur rabbi apa min ayati bukan min ayati oh ya min ayati jar wa majrur rabbi mudhafun ilaihi him mudhofun ilaih illa adatul istisna kanu fi'il madhi naqis awau fa'il anha jar wa majrur alwau tadi sebagai fa'il isim kana, alwau sebagai isim kana, anha jar wa majrur mu'ridina khobar dari kana. Nah. Ha'ula'il kuffarul ladhina yushrikuna ma'allahi ta'ala ghairihi qad ja'at humul ghairahu. Ghairahu. Ghairahu qad ja'at humul hujjajal. Ini zamannya hujjah tuh hujaj. Jadi qad ja'at humul hujajul wa bihaq. Hujajul. Qad ja'at humul hujajul wadihati. Wadihatu kan abjad. Wadihatu. Oh iya deng itunya deng ya. Maafnya. Ya. Ja'at humul hujajul wadihatu wal dalalatu ya. Sama ya. Dalalatul bayyinatu. Dalalatul bayyinatu ala wahdaniyati wahdaniyatillahi. Jalla wa ala wa sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi nubuwwatihi wa ma jaa bihi walakin ma in ja'atshum hatta a'radu an qabuliha wa lam yu'minu biha. Mereka orang-orang kafir yang menjadikan sekutu atau teman bersama Allah Ta'ala dengan selain Allah yang telah datang kepada mereka hujah-hujah yang jelas, yang terang, dan dalil-dalil yang jelas atas keesaan Allah Jalla wa'ala dan kebenaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kenabiannya dan apa yang telah datang kepadanya. Akan tetapi, jika engkau datang Kan, tapi tidaklah datang kepada mereka. Akan tetapi tidaklah engkau datang kepada mereka. Maksudnya tidaklah datang hujah-hujah tersebut. Tidaklah datang hujah-hujah tersebut kepada mereka. Justru mereka berpaling atau menolak dan tidak menerimanya. Dan mereka tidak beriman dengannya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ketika barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Dan tidaklah datang kepada mereka ayat dari ayat-ayat Rabb mereka kecuali mereka berpaling dari ayat-ayat tersebut. Jadi orang-orang kafir itu sifatnya seperti ini. Padahal hujjah Allah telah jelas ya, dari dalilnya sudah jelas, baik dalil Qur'aniyah ataupun dalil kauniyah sudah jelas. Tapi semua dalil yang datang kepada orang-orang kafir ya, betapapun banyaknya, illa kanu anha mu'ridin. Mereka berpaling dari dalil tersebut. Ini orang kafir. Orang beriman ketika datang dalil, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Nah, saya tanggung itu lagi ya. Bu Yasra baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Jangan dipanjangin itu nya. Langsung aja langsung amba'u ma kanu. Oh. Amnya enggak ya Ustaz ya? Amnya enggak ya? Fasaufa ya'tihim amba'u makanu bihi yastahzi'un. Jadi amba'u makanu. Oh, u-nya ya Ustaz ya. Karena ini waw-nya bukan waw mat. Waw-nya waw karena aturan penulisan fathah ketemu dhamma. Dhamma kan, karena menang dhamma dia di atas waw menulisnya. Ustaz. Fasaufa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Maka sungguh mereka mendustakan dengan kebenaran ketika telah datang kepada mereka, maka kelak datang kepada mereka berita-berita yang mereka dengannya memperolok-olok. Alfa'u harfu atfin, qad harfu tahqiqin, kadzabu fil madi, alwaw sebagai fa'il, bilhaqi jar wa majrur, lamma dhorof zaman, ja'a fil madi, alwaw sebagai fa'ilnya huwa, humnya maf'ulun bih, alfa'u harfu atfin, saufa harfu istiqbal, ya'ti fil mudhari, him domir, apa namanya maf'ulun bih, anba'u fa'il, ma isim mausul sebagai mudhofun ilai, kanu fil madi naqis, waw sebagai isim kanu, bihi jar wa majrur, yastahzi'una fil mudhari, alwaw sebagai fa'il, sebagai khabar kanu. Alaqad jahada ha'ula'il kuffarul haqqal ladhi ja'ahum bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wasakhiru min da'atihi jahlan minhum billahi waqtiraran bi'imhalihi iyyahum fasawfa yarawna ma mastahza'u bihi annahu al-haqqu wasidqu wa yubayyinu Allahu lil mukadzibina kadzibahum wa iftira'ahum wa sayujazihim 'alayhi. Orang-orang kafir itu telah mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dan mengolok-olok dakwahnya karena kebodohan mereka terhadap Allah dan akibat apa namanya? Dan Allah terhadap Allah dan mereka akibat penundaan siksa kepada mereka. Mereka akan menyaksikan apa yang mereka olok-olok yang merupakan kebenaran dari berita yang lurus dan Allah memperlihatkan kedustaan orang-orang yang yang mendustakannya dan kebohongan mereka akan mendapat akan memberikan balasan bagi mereka atas perbuatan tersebut. Baik ya, barakallahu jazakallahu khairan. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Maka sungguh mereka telah mendustakan kebenaran ketika datang kepada mereka. Fasawfa ya'tihim, maka akan datang kepada mereka amba'u ma kanu bihi yastahzi'un, kabar atau berita tentang apa yang dahulu mereka olok-olok. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini bahwa orang-orang kafir itu saat ini mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti mereka akan menyesali perbuatan mereka. Karena Allah akan jelaskan bagaimana dahulu mereka mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membalas seluruh perbuatan mereka. Nah, demikiannya untuk materinya pada pagi hari ini, kita akan ada pertanyaannya. Ya, dari buku Kurniati ayat 119. Kita lihat dulu ayatnya 119. Yaum itu bukannya badal ya? Tadi disebutnya khobar. Karena seingat saya kalau setelah isim syaro ada isim maka sebagai badal. Khobarnya jumlah lahum jannatun. Ayo kita bedah ya pertanyaannya buku Kurniati. Berarti ini ya. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Kata buku Kurniati ini harusnya yaumu badal. Nanti lahum jannatun sebagai khobarnya. Nah, jadi kaidah setelah isim syarah badal itu kalau dia ada alnya, Bu. Misalnya hadza kitabun kan udah khobar. Tapi kalau hadzal kitabu, ini mubtada dan badal, ya. Kalau ini kan enggak ada alnya. Jadi jelas ini boleh sebagai khobar. Lagian kan kalau kita baca artinya ini menyempurnakan makna hada. Ini kan artinya apa? Allah berfirman hada ini adalah hari di mana kebenaran atau kejujuran orang yang jujur, ya, kebenaran orang yang membenarkan bermanfaat. Nah, berarti kan ini kalimatnya sempurna, ya. Justru kalau kita bilang khobarnya adalah takdir jumlah dari lahum jannatun, ini udah enggak nyambung, ya. Udah enggak nyambung. Jadi ini udah benar, Bu Kurniati, hada mubtada yaumu sebagai khobarnya. Karena kalau kita bilang ini adalah badal, kemudian lahum jannatun ini adalah jumlahnya sebagai khobar, justru malah udah enggak nyambung, ya. Jadi memang kalau kita ngirap itu kita harus memperhatikan dua. Yang pertama dari sisi susunan katanya, kita lihat bentuk-bentuknya. Kemudian yang kedua dari terjemahnya. Kalau kita terjemahkan sudah sempurna, ya berarti sudah sempurna. Ini kan artinya sempurna. Ini adalah hari di mana kejujuran orang itu bermanfaat, ya, kayak gitu, ya. Jelas, ya. Nah, demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.